Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين والمسلمات كمسلمين والمسلمات baik yang hadir di Masjid As-Sawi ini ataupun yang memantau dan mendengarkan kajian ini melalui radio kesayangan dan kebanggaan kita semua, yaitu Radio Muaz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita selalu, memberkahi kita selalu, dan mengistiqomahkan jiwa-jiwa kita semua di dalam kebenaran, di dalam taufik, dan di dalam jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siang hari ini, jemaah sekalian, kajian yang sama-sama akan kita ikuti adalah tentang aku belajar 10 hal. Aku belajar 10 hal ini adalah sebuah kajian tafsir terhadap surat Al-Hujurat. Tentu surat Al-Hujurat mengandung pelajaran lebih dari sekedar 10. Akan tetapi yang menurut hemat saya, menurut hemat kami, ada 10 pelajaran terpenting yang secara khusus berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan interaksi kita, pergaulan kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, percayalah bahwa yang membuat hati kita tetap bersatu hanyalah akhlak. Apabila di dalam ucapan ada akhlak, di dalam sikap dan perbuatan ada akhlak, niscaya kita enggak akan pernah saling menjauhi. Hati kita akan menyatu di dalam cinta dan menyayangi. Tetapi selalu saja apabila di antara kita ada yang telah keluar dari akhlak, bicaranya tidak lagi berakhlak, tindakan dan perbuatannya sudah tidak lagi berakhlak, ketika hal yang buruk ini betul-betul terjadi, maka kita pun saling menjauhi. Maka kita pun bahkan saling membenci dan bermusuhan. Padahal di antara prinsip penting di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa kita harus menjaga suasana jamaah kita. Kita harus menjaga suasana ukhuwah, suasana kesatuan dan persatuan kita. Akan tetapi suasana itu, suasana persatuan, suasana ukhuwah itu hanya berdiri tegak dan berdiri kokoh apabila kita-kita semua memiliki sebuah akhlak yang betul-betul tangguh. Nah, oleh sebab itulah, maka dalam kajian kali ini, insyaAllah kita akan mengkaji surat Al-Hujurat, melihat dan mendalami beberapa pesan-pesan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang secara khusus berbicara tentang akhlak. Yang secara khusus berbicara tentang muamalah, tentang interaksi, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersahabat. Nah, baiklah jemaah sekalian, saya sangat yakin betul bahwa melalui para guru-guru dan ustadz-ustadz kita di Kendari ini, kita sudah sangat hafal dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Asqalu syai'in fi mizanil abdi yaumil qiyamati husnul khuluq." Bahwa yang paling berat dari seluruh timbangan kesolehan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Nah, jadi tentu Anda punya banyak kesolehan, kesolehan A, B, C. Tapi Nabi kita alaihi salatu wasalam bersabda, ketika seluruh amal-amal, kesolehan-kesolehan ini ditimbang di depan Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata yang paling berbobot adalah seseorang yang memiliki akhlakul karimah. Nah, bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin pasti mendapatkan kedudukan agung yang diperoleh oleh orang yang sawam dan qawam. Kedudukan agung yang telah diperoleh oleh orang yang sungguh-sungguh tahajud dan berpuasa. Kedudukan agung oleh yang diperoleh orang-orang yang sawam, yang banyak berpuasa, qawam, yang banyak melakukan qiyamul lail. Kedudukan agung mereka akan diperoleh oleh seorang mukmin dengan akhlak. Dengan akhlak. Demikian agung kedudukan bagi seseorang yang sawamun qawam. Seseorang yang di siang hari berpuasa untuk Allah, malam hari dia qiyamul lail untuk Allah, siangnya untuk Allah dengan qiyamul lail, malamnya untuk Allah dengan qiyamul lail, siangnya untuk Allah dengan berpuasa. Tentu kedudukan orang seperti ini demikian agung. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang mukmin akan mencapai kedudukan agung tersebut dengan akhlaknya yang mulia. Seakan-akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara sesuatu yang akan membawa seorang mukmin pada kedudukan dan keagungan, kedudukan yang tinggi dan keagungan yang mulia, apabila seorang mukmin menghias diri dengan akhlak. Menghias diri dengan akhlak. Jemaah sekalian, banyak orang yang menghias fisik mereka dengan pakaian yang indah, dengan warna yang menarik. Tetapi perhiasan diri yang sesungguhnya adalah akhlak. Perhiasan diri yang sesungguhnya adalah akhlak. Anda demikian indah dengan bicara-bicara Anda yang lembut. Anda pun demikian menarik dengan sikap-sikap Anda yang betul-betul bermoral. Percayalah bahwa daya tarik Anda yang sesungguhnya adalah terletak dalam akhlak. Bukan terletak dalam penampilan ini. Penampilan ini kamuflase. Penampilan ini adalah rekayasa. Duit bisa membuat penampilan ini berubah sekejap. Akan tetapi jemaah sekalian, diri kita yang sesungguhnya bukanlah penampilan ini. Akhlak, itulah diri kita yang sesungguhnya. Individu kita, karakter kita, kepribadian kita adalah akhlak kita yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, mendidik akhlak di dalam akhlak, mendidik akhlak di dalam diri kita, ya, ini merupakan sebuah mujahadah. Ini merupakan sebuah perjuangan. Nah, baik jemaah sekalian, di dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan sejumlah pesan-pesan. Mewasiatkan sejumlah perintah-perintah. Perintah-perintah, wasiat-wasiat yang bersifat moral dan akhlak untuk kehidupan kita bersosial dan bermasyarakat. Baik, kita mulai. Wasiat dan pelajaran pertama di dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila seorang fasik datang membawa berita, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Dalam sebuah qiraat fatasabbatu, tetapi qiraat jumhur fatabayyanu. Ayat ini jemaah sekalian mewajibkan kita semua menerima berita tapi dengan tabayyun, dengan tasabbut. Seorang mukmin tidak boleh menerima sebuah berita apa adanya. Jadi ada satu proses penting. Begitu kita telah menerima berita, proses ini hukumnya adalah wajib, yaitu tabayyun. Apa yang dimaksud dengan tabayyun? Cross check. Kita melakukan konfirmasi ulang. Jangan-jangan berita ini tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya. Jangan-jangan berita ini bukanlah realitas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, setiap kali ada berita tentang saudara, tentang kawan, tentang istri, tentang orang tua, tentang siapapun saudara-saudara se-Islam kita, maka kewajiban pertama kita adalah melakukan tabayyun. Melakukan tabayyun. Jemaah sekalian, Allah Tabaraka wa Taala tidak menghendaki kita membangun kesimpulan-kesimpulan dengan fakta-fakta yang mengambang. Ketika misalnya datang sebuah berita, kamu begini, begini, dan begitu, lantas kita langsung membuat kesimpulan, ternyata begini ujungnya. Jemaah sekalian, ini keputusan murahan. Ini sebuah konklusi yang tercela. Bagaimana mungkin seseorang merentang sebuah kesimpulan dari sebuah informasi yang belum memasuki proses tabayyun? Informasi adalah murahan, ya. Informasi kemungkinan salah. Nah, maka sebelum kita membuat satu keputusan, mengambil sebuah langkah atas sebuah informasi, lakukan tabayyun. Kadang-kadang jamaah sekalian yang saya hormati, banyak informasi-informasi buruk, ternyata setelah kita lakukan tabayyun, realitas dan kenyataan ternyata tidak seburuk informasi yang telah kita terima. Karena malapetaka orang yang menyampaikan berita, cerita, dan informasi, kalau informasi biasanya pasti bertambah. Berbeda dengan duit, ya. Kalau seseorang diamanahi duit, rasa-rasanya gak bertambah, berkurang. Tapi kalau seseorang diamanahi berita, diamanahi cerita, biasanya bertambah. Nah, maka oleh sebab itu, karena nyaris atau karena mayoritas informasi-informasi tidak lepas dari adanya tambahan-tambahan, sehingga kadang-kadang informasi itu tidak mewakili kebenaran realitas yang sesungguhnya. Oleh sebab itu agama kita mewajibkan kita untuk tabayyun, untuk melakukan kita cross check, untuk kita melakukan konfirmasi ulang. Jamaah sekalian yang saya hormati, lebih-lebih sebuah informasi terkait dengan orang yang paling berharga dengan kita. Tentu orang tua kita adalah orang yang sangat berharga. Istri kita adalah orang yang sangat berharga sekali bagi kita. Betul tidak? Oh, mereka berharga sekali buat kita. Anak-anak kita, kemudian sahabat-sahabat kita. Ini yang kita miliki dalam hidup. Maka setiap informasi-informasi terkait dengan orang yang kita sayangi, lakukan tabayun. Bahkan jemaah sekalian, di antara salah satu cara mencintai seseorang, cintailah ia dengan selalu tabayun terhadap berita buruk tentang dirinya. Anda tidak dinamakan mencintai seseorang apabila berita buruk tentang orang tersebut selalu kemudian Anda percaya. Ada berita buruk dan yang ajaib jemaah sekalian, apabila ada dua berita tentang seseorang, berita buruk kemudian berita baik, biasanya berita buruk lebih cepat diserap, lebih cepat berkembang ketimbang berita baik. Dan entah apa yang terjadi, kenapa berita buruk lebih mudah diterima, lebih cepat berkembang ketimbang berita yang baik. Oleh sebab itu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau berbicara tentang musibah hadisatul ifk, ya, beliau dituduh berzina. Beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Bagaimana keadaan kamu Aisyah?" Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Jika aku mengatakan keadaan yang sebenarnya, memang itulah yang diketahui oleh Allah, tapi kalian tidak akan menerima. Tapi jika aku mengakui keadaan yang tidak sesungguhnya, kalian akan percaya, padahal bukan itu yang diketahui oleh Allah." Jemaah sekalian, coba antum bayangkan betapa beratnya posisi seseorang yang telah difitnah. Bagaimana orang-orang yang difitnah ini demikian sulit sekali membela diri. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Jika aku berbicara sesuai dengan fakta, Meskipun fakta itu diketahui Allah, tapi kalian tidak menerima. Tetapi jika aku mengakui sebuah dusta, yaitu tuduhan, meskipun itu dusta, Allah tahu itu dusta, tapi kalian akan percaya. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa demikian sulitnya orang-orang yang telah terfitnah untuk membela diri. Orang yang telah terfitnah dengan sebuah berita, ketika dia menyatakan hal yang sesungguhnya orang enggak percaya. Tapi ketika dia mengakui fitnah itu, malah orang percaya. Bayangkan itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak membela diri apa-apa. Dan jemaah sekalian, ada sebuah zikir yang sangat indah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, cukup. Apa pengertian cukup? Hasbi Allah, cukup saja, cukuplah Allah bagiku. Maka di antara Asmaul Husna adalah Al-Hasib, Allah yang Maha mencukupi. Cukup jemaah sekalian, Allah Maha cukup. Ya, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi aku, cukup. Definisi kita tentang cukup sering sekali bersifat kuantitatif. Cukup itu duit. Duit kamu berapa? 5 juta. Oh, itu cukupnya 10 juta. Cukup itu bukan persoalan duit, tetapi persoalan kebutuhan. Ya, setiap kebutuhan Anda tentu supaya terpenuhi dengan baik harus sampai ke titik cukup. Maka orang yang sedang ketakutan akan tercukupi dengan rasa aman. Orang yang sedang dalam kezaliman akan tercukupi dengan keadilan. Seorang yang miskin akan tercukupi dengan duit. Seorang yang sakit akan tercukupi dengan sehat. Demikianlah jemaah sekalian, maka cukup itu adalah titik maksimal dari kebutuhan seseorang. Jadi cukup itu tidak selalu dalam konotasi angka dan jumlah. Maksud saya jemaah sekalian, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sebagian hadis ini sudah kita kaji tadi malam. Kata Nabi SAW, la yatakallamu fil mahdi illa salas. Tidak ada yang berbicara dalam buaian. Tidak ada yang berbicara sewaktu masih bayi merah kecuali 3 orang. Satu bayi Jurayj, yang satu adalah Isa bin Maryam, dan yang satu lagi. Ini yang ingin kita garis bawahi. Kata Nabi SAW, ketika seorang perempuan tengah menyusui bayi merahnya, ya, tiba-tiba melintas kendaraan mewah. Ya, melintas kendaraan mewah. Anda enggak usah tanya merek apa, ya. Pokoknya lewat kendaraan mewah, sebuah kereta mewah. Bunda yang sedang menyusui putranya ini berdoa, ya Allah, semoga anakku seperti orang yang ada di dalam. Nyaman sekali di dalam, ya. Kita ngelihat dari luar aja udah kelihatan nyaman apabila yang ada di dalam, gitu kan. Maka si ibu yang sedang menyusui ini berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga putraku seperti orang yang di dalam. Tiba-tiba bayi yang sedang menyusu itu menghentikan susuannya. Dia lihat wajah ibunya, dipelototin. Dia lihat wajah ibunya. Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan buat aku seperti orang itu. Habis itu dia nyusu lagi. Nyusu lagi, nyam nyam nyam. Tidak lama kemudian, tiba-tiba lewat seorang perempuan. Seorang budak hitam sedang diarak, dicambuk, dan dituduh. Dicambuk sambil dituduh, kau berzina, kau mencuri. Dan wanita ini setiap kali mereka mencambuk, menuduh, dituduh berzina, dituduh mencuri, wanita kulit hitam ini hanya mengatakan, hasbi Allah, hasbi Allah. Melihat pemandangan ini, ibu bayi itu kembali berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan buat anakku seperti perempuan itu. Anak ini menghentikan susuannya, ya. Dia menghentikan susuannya, kemudian dia pelototin ibunya. Dia lihat begini, kemudian dia mengatakan, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Selanjutnya bayi ini melanjutkan bicara. Aku tidak ingin seperti orang yang berada di kendaraan mewah, karena dia adalah seorang laki-laki yang sangat sombong. Dan aku ingin menjadi seperti wanita kulit hitam yang dicambuk itu, karena sesungguhnya dia tidak berzina. Sesungguhnya dia pun tidak mencuri. Dan coba dengar betapa indah ucapannya. Dia mengatakan, hasbi Allah, hasbi Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, wanita kulit hitam dicambuk, dituduh mencuri, dan dituduh pula berzina. Siapa lisan yang akan berbicara untuk membela wanita seperti ini? Tidak ada. Tetapi wanita ini sadar bahwa dia memiliki Allah. Ketika dia tidak memiliki tangan yang akan menggapai tangan lemahnya, maka dia berdoa, dia berzikir, hasbi Allah, hasbi Allah. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, yang paling aku takutkan, kata Muawiyah, apabila aku menzalimi seseorang, kemudian ia mengatakan, hasbi Allah. Kemudian ia mengatakan, hasbi Allah. Muawiyah radhiyallahu anhu tahu betul kedalaman dan bobot dari ucapan hasbi Allah. Maka Muawiyah mengatakan, yang sangat aku takuti kalau sampai aku berbuat zalim terhadap seseorang yang kemudian berucap mengadu kepada Allah dengan berkata, hasbi Allah atau hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, berita buruk sering sekali tidak seburuk kenyataan. Maka oleh sebab itu kita diwajibkan oleh agama untuk melakukan tabayun. Dan tadi saya katakan, jemaah sekalian, di antara cara yang demikian indah mencintai seseorang, cintailah ia dengan tabayun. Aku mencintaimu, maka berita buruk tentang dirimu akan aku tabayun, akan aku lakukan cross check. Nah, baik jemaah sekalian, inilah pelajaran yang pertama. Tabayyunlah untuk setiap berita buruk. Karena pada dasarnya orang-orang beriman ini tidak buruk. Pada dasarnya si fulan tidak buruk. Pada dasarnya si fulana juga tidak buruk. Nah, ketika buruk datang tentang seseorang yang pada dasarnya tidak buruk, maka kita wajib tabayyun. Kita wajib melakukan tabayyun. Ini pelajaran pertama dalam surat yang mulia. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu, damaikanlah saudara-saudara kalian yang berselisih. Damaikanlah saudara-saudara kalian yang bersengketa. Jemaah sekalian, kita harus akui bahwa di antara kita sering dan pernah terjadi sengketa. Pernah ada selisih paham. Betapa kasihannya dua orang yang sedang berselisih. Betapa sulitnya mereka untuk ketemu kembali. Ya, dunia terasa demikian sempit. Kenapa tidak sempit, mau lewat sini takut orangnya ada, akhirnya pilih jalur sini. Padahal jalur ini sebenarnya jalur dekat, ya kan? Jalur ke kantor itu kalau jalur kanan ini cepat, 5 menit sampai ke kantor. Tapi di sini ada kawan sengketa, ya. Akhirnya terpaksa lewat jalan kiri. Setengah jam baru nyampe. Letih hidup. Ya, capek segalanya. Maka oleh sebab itu dua orang yang berselisih kita kasihan melihatnya. Maka oleh sebab itu hendaklah Anda ada di antara dua orang yang berselisih untuk membawa perdamaian. Bukan untuk membawa kayu bakar, ya. Maka kadang-kadang ada juga namam. Apa itu namam? Adu domba. Tentu manusia adu domba ini hanya apabila yang berhadapan dengannya manusia domba pula. Nah, kalau yang dihadapan dia adalah manusia yang waras, bukan manusia domba, ini manusia adu domba ini enggak laku, ya, dia mau ngomong juga enggak berpengaruh. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang adu domba, namam ini bahasa agamanya adalah namam, namimah. Orang-orang yang seperti ini sering sekali membawa kayu bakar di antara dua orang yang sudah terbakar. Ini terbakar dengan emosi, ini terbakar dengan emosi. Dia datang nih kayu bakar biar semakin menjadi. Maka jemaah sekalian, seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Lisan kita harus menyejukkan suasana yang panas. Bahkan betapa pentingnya mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Sampai-sampai dibenarkan dusta. Betul tidak? Pada dasarnya dusta enggak boleh kan? Dusta itu adalah sifat orang munafik kan? Tapi di antara kondisi-kondisi yang dibenarkan berdusta, ketika Anda berdusta untuk mendamaikan dua orang. Misalnya si fulan dengan si fulan berselisih. Anda datangi si fulan pertama. Gimana keadaan si fulan kedua? Oh, itu mah orang jahat macam-macam. Kamu jangan sembarangan ngomong. Orang kemarin dia bilang kamu itu orang baik, padahal enggak benar. Ya udah setahun enggak ketemu padahal. Baru kemarin dia bilang kamu itu katanya mau diajak bisnis. Anda berdusta. Dusta yang diharamkan menjadi dimaafkan apabila dusta itu untuk merekatkan dan untuk mendamaikan dua orang. Ternyata jemaah sekalian, kadang-kadang dusta dalam kondisi seperti ini ternyata bermanfaat. Ya. Tapi Anda jangan melebar lebih jauh ya. Oh, berarti dusta yang bermanfaat boleh gitu. Enggak. Dusta yang dimaafkan itu adalah dusta untuk orang, bukan dusta untuk diri kita. Seseorang yang terancam dibunuh padahal dia enggak salah. Lalu dia dikejar-kejar. Dia sembunyi di rumah kita. Kamu lihat si fulan, mau tak gorok lehernya. Si fulan kenal juga enggak saya, padahal kita umpetin. Kita dusta. Tapi kita dusta bukan untuk kita, dusta untuk orang lain. Seorang suami atau seorang istri berdusta terhadap suaminya. Suaminya beli baju model 80, model tahun 80-an buat istrinya, ya kan? Wah, beli baju model tahun 80-an. Pulang hati udah bangga nih. Dia udah girang, istriku pasti senang. Kasih si baju model tahun 80-an. Kata suami, gimana dek, mantap gak? Mantap, mana ada yang beginian sekarang. jadi jemaah sekalian, ini dusta sesungguhnya. Tetapi dusta untuk suami, bukan dusta untuk diri sendiri. Nah begitu juga dalam suasana kita mendamaikan orang. Kita berdusta untuk mereka berdua, kita tidak berdusta untuk diri kita. Nah maka kalau manfaat dustanya untuk kita, ya gak boleh. Gak boleh kalau manfaat dustanya untuk kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketegangan yang terjadi antara satu dan yang kedua hendaknya kita damaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aslihu zaita dzata bainakum." Damaikanlah orang-orang yang bersengketa di antara kalian, damaikan. Damaikan mereka. Pada dasarnya setiap mukmin harus hidup bersaudara. Dia adalah aku adalah dia. Itulah suasana hidup yang mesti terbangun di antara sesama muslim. Tapi begitu terjadi silang sengketa, terjadi perselisihan, maka Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa aslihu baina akhwaikum." Damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Coba lihat, Allah enggak sekedar mengatakan fa aslihu bainakum. Damaikanlah kalian, enggak. Allah berfirman fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah antara dua saudara kalian. Siapa yang bersengketa fulan? Si fulan saudaramu. Dengan siapa si fulan? Si fulan saudaramu pula. Maka damaikan antara dua saudaramu. Allah menyebut keduanya saudara kita, agar kita lebih termotivasi untuk mendamaikan mereka. Maka jemaah sekalian, kita berharap juru-juru damai ini semakin banyak di antara kita. Ya, semakin banyak di antara kita. Karena apa? Jurang pemisah pun nampaknya, ya bukan tidak ada-ada di antara kita. Maka kalau saja juru-juru damai banyak di antara kita, saya kawal insya Allah bahwa jurang-jurang pemisah ini, persengketaan, perselisihan ini insya Allah akan berakhir dengan indah. Nah baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu pelajaran yang kedua, yaitu fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsitu. Ini pelajaran yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsitu, dan berbuat adillah. Syekh Sa'di rahimallahu taala mengatakan, ketika Allah memerintahkan mendamaikan, sesungguhnya Allah memerintahkan dua hal. Allah memerintahkan mendamaikan sekaligus memerintahkan keadilan. Sebab tidak akan tegak, tidak akan mungkin untuk mendamaikan apabila seseorang tidak menegakkan keadilan. Maka Allah tidak sekedar memerintahkan mendamaikan, saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan keadilan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada kita, siapa juru damai yang akan menjadi pendamai? Allah berfirman, dia adalah orang yang mampu berbuat adil. Adapun seseorang yang masih memihak A, memihak B, seseorang yang ngeblok, ya, dia ngeblok A atau ngeblok B, manusia seperti ini gak bisa menjadi juru damai. Dia akan membawa perdamaian kepada maslahat pribadi. Nah, maka keadilan atau perdamaian hanya akan tegak dari seorang yang betul-betul adil. Nah, seorang yang betul-betul adil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bersikap adillah, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Percayalah jemaah sekalian, bahwa ketika juru-juru damai ini datang untuk mendamaikan, kalau saat yang sama mereka tidak membawa kedamaian, misi jujur mereka, misi mulia mereka akan gagal. Kenapa? Karena mereka tidak akan mampu mendamaikan kecuali dengan keadilan. Nah, ini seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kriteria, menjelaskan ciri-ciri orang yang mestinya menjadi pendamai, bahwa dia haruslah seorang yang adil. Tidak berpihak kepada A, tidak berpihak kepada B, tapi berpihak kepada kebenaran. Berpihak kepada fakta yang ada di antara keduanya. Damaikan. Jemaah sekalian, ada satu qadi di Saudi, ada seorang qadi atau seorang hakim tinggi di Saudi. Dan beliau ini saya lupa namanya siapa, tapi dia adalah seorang hakim yang sangat disenangi oleh masyarakat. Kenapa? Apabila dua orang yang bertikai, berselisih datang ke mahkamah, mereka mengajukan gugatan-gugatan. Si A menyampaikan gugatan, si B menyampaikan gugatan. Hakim ini akan mengatakan gugatan kalian akan ditampung, tetapi sidang tidak dilakukan hari ini, besok, lusa atau minggu depan. Lalu majelis bubar. Setelah bubar, hakim ini biasanya menghubungi kedua belah pihak. Beliau mengatakan, wahai fulan, ada waktu ketemuan siang ini, kita makan siang bersama. Ya, kalau yang ngajak hakim, mana mungkin menolak, ya kan? Baik, ada. Lalu ditelepon pula yang kedua, kita makan siang bersama ya. Ayo Pak Hakim, tentu gak dibilangin kawannya ya. Nah, jadi setelah dua-duanya sama-sama makan siang, ketemuan di tempatnya, tapi kan tempat ramai, mana mungkin bertikai. Hakim ini mengatakan, dengar baik-baik, kalau sengketa kalian akan digelar dalam sebuah sidang, kalian berdua akan sama-sama malu. Keluarga kalian pun akan ikut menanggung malu. Oleh sebab itu, kalian berdua saya undang ke sini. Untuk apa? Saya ingin kalian berdamai di sini, gak perlu di pengadilan. Dan masya Allah jemaah sekalian, coba lihat, dua peran yang luar biasa telah dimainkan oleh hakim yang luar biasa ini. Peran pertama, dia mendamaikan. Dan yang kedua, dia mendamaikan di luar pengadilan. agar aurat dan aib kedua orang ini tidak terbuka kepada publik. Sebab kalau sampai persoalan ini di sidang, lalu kemudian Anda tahu sendiri kalau sudah sidang, ya kan? Karena ada wartawan namanya, ada paparazi, ya. Ada kuli-kuli berita yang akan datang. Kuli berita ini enggak pernah cerita apa adanya. Ya, berita satu ceritanya 10. Ya, ceritanya 10, yang 9 lagi dari dia. Tapi memang dia dibayar untuk hal itu. Nah, maka jemaah sekalian, saya katakan di antara profesi yang buruk yaitu tuh yang begituan tuh. Nah, maka hakim ini beliau telah wafat rahimahullahu taala. Beliau selalu menyelesaikan kasus sengketa dengan cara seperti ini. Bukan satu kasus, bukan dua kasus, tapi ratusan kasus diselesaikan di luar pengadilan. Dan subhanallah, hakim ini tidak merasa rugi kalau dia harus merogoh kocek untuk mendamaikan dua orang. Aduh, kita makan di hotel A atau kita ketemuan di pokoknya yang sekedar yang apa namanya? Yang menarik. Dan masya Allah, ingat, seseorang yang ikhlas ingin mendamaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segalanya. Karena apa? Dengar baik-baik. Allah hanya menuntut Anda memulai dengan ikhlas. Selanjutnya Allah yang akan mengakhirinya. Ingat itu. Awali segalanya dengan ikhlas, niscaya Allah akan mengakhirinya dengan baik. Ya. Maka dalam sebuah hadis qudsi ini mungkin tidak ada kaitannya dengan kajian kita, tapi ada kaitannya dengan kaidah yang tadi saya katakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, man atani shibran ataituhu bizira. Siapa yang datang kepada aku satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Jadi Allah ingin kita datang dulu, baru Allah datang. Kenapa? Sebab Allah al-mutakabbir. Allah maha sombong. Allah tidak mau memulai. Mulailah niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Maka oleh sebab itu, awali segalanya dengan keikhlasan, niscaya Allah akan mengakhirinya dengan keindahan. Begitu juga ketika Anda akan mendamaikan dua orang, periksa jiwa dan motivasi Anda baik-baik. Apabila Anda melakukan ini lillah karena Allah tabaraka wa ta'ala, percayalah, yang Anda lakukan dalam hal ini untuk mendamaikan dua orang, jika Anda melakukannya lillahi ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kemudahan-kemudahan-kemudahan. Yang saya khawatirkan jamaah sekalian, yang saya khawatirkan bahwa syaitan ini datang dengan sejumlah alasan agar Anda takut mendamaikan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Karena setan itu akan selalu datang membawa ketakutan, memberikan alasan agar Anda takut. Setan bilang, ngapain kamu mendamaikan? Nanti malah kamu dituduh begini, begini, begini. Akhirnya kita enggak jadi mendamaikan dua orang karena sebuah rasa takut. Ingat jemaah sekalian, jika tujuan Anda benar, maka rasa takut Anda adalah dari syaitan. Sekali lagi, jika kaki Anda berpijak dalam kebenaran, tujuan Anda adalah Allah tabaraka wa ta'ala, Anda tidak punya tujuan apa-apa selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketakutan di dalam kebenaran sepenuhnya adalah dari syaitan. Yang terpenting Anda pastikan adalah, apakah Anda melakukan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Maka apabila Allah satu-satunya yang menjadi motivasi untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang sedang berselisih, jika Anda melakukan itu karena Allah, percayalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dan kemudahan hingga semuanya selesai dengan baik. Maka awali karena Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengakhirinya dengan penuh keindahan. Maka jangan takut. Ini perdamaian ini akan takut. Akan. Abaikan ketakutan seperti itu. Karena ketakutan di dalam kebenaran bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jemaah sekalian, alangkah indah, alangkah bahagia apabila kita kembali mampu mengembalikan dua senyum yang telah lama hidup di dalam permusuhan. Ya, luar biasa sekali. Nah, maka jemaah sekalian, jadilah manusia-manusia yang mendamaikan antara saudara-saudara yang bertikai, saudara-saudara yang berselisih. Siapapun yang berselisih, damaikan. Ya, Yang berselisih siapa? Fulan dan fulan, damaikan. Yang berselisih siapa? Kiai fulan dengan kiai fulan. Emang kalau kiai enggak boleh didamaiin? Damaiin juga. Ustaz sama ustaz, damaiin juga. Apalagi pemerintah dengan pemerintah, itu lebih banyak lagi permusuhannya. Kenapa? Karena ambisi di antara mereka besar sehingga persaingannya pun tajam. Ya, sehingga maka jemaah sekalian, lepas dari latar belakang seseorang, yang penting begitu ada pertikaian, ada perselisihan, ada apa namanya, ada sengketa, maka Anda harus hadir untuk membawa perdamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aslihu baina akhwaikum." Namun Allah mensyaratkan, "Wa aqsitu." Tegakkan keadilan. Kalian tidak bisa melakukan perdamaian kecuali jika kalian merangkai perdamaian itu di atas keadilan. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah pelajaran yang ke, ya, yang ketiga, betul. Pelajaran yang keempat, la yaskhar qaumun min qaum. Jangan merendahkan, jangan menghinakan. Jangan seseorang menghinakan seorang yang lain. Jangan satu suku menghinakan suku yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan menghinakan satu kaum menghinakan yang lain. Siapa tahu yang dihina ini lebih mulia daripada yang menghina. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya hormati, Imam Ja'far Shadiq rahimahullahu taala, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan cintanya dalam setiap kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan lakukanlah, karena di sana kau dapatkan cinta Allah." Nasihat yang kedua, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah menyimpan setiap kebenciannya di dalam larangan-larangannya. Maka sekecil apapun larangan tinggalkan, karena di sana kau akan temukan kebencian Allah." Nomor tiga, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan walinya di antara sekian banyak orang. Maka terhadap siapapun jangan pernah merendahkan, jangan pernah memusuhi. Karena kalau sampai yang kau musuhi, yang kau rendahkan seorang waliullah, seorang yang dicintai Allah, tentu Allah tabaraka wa taala tidak akan membiarkan dirimu." Nah, maka jemaah sekalian, la yaskhar, jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain dengan berbagai macam bahasa. Dulu ada seorang sahabat, entah Abu Dzarin entah Mu'adz bin Jabal, saya lupa. Tapi intinya beliau memanggil Bilal. Anda tahu Bilal seorang sahabat yang berkulit hitam. Lalu beliau memanggil Bilal, "Ya Aswad." Luar biasa banget. "Hitam, kesini kamu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ternyata masih menyimpan penyakit jahiliyah. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, jangan merendahkan orang lain karena warna kulit atau karena kadang-kadang kita selalu melihat yang lahiriah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang bukan melalui sesuatu yang lahiriah bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaskhar qaumun min qaum." Dan janganlah sekelompok di antara kalian menghina, merendahkan, sukhriyah, merendahkan kelompok yang lain. Baik. Ini adalah wasiat dan pelajaran yang keempat, yaitu la yaskhar, jangan merendahkan siapapun orang, jangan direndahkan. Jemaah sekalian, kita akan kehilangan demikian banyak kebaikan dari seseorang yang kita rendahkan. Dan kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dari seseorang yang kita hargai. Misalnya, seseorang kita merendahkannya karena faktor A dan faktor B. Ujung-ujungnya apa? Seluruh hal-hal positif terkait dengan orang ini semuanya akan hilang. Bukan karena tidak ada kebaikan orang tersebut, tapi karena kita telah menutup kebaikan itu dengan merendahkannya. Maka percayalah bahwa Setiap orang yang Anda lihat dengan penghargaan, setiap orang yang Anda lihat dengan sebuah apresiasi, niscaya Anda akan melihat sejumlah kebaikan-kebaikan yang dapat menjadi pelajaran. Tetapi setiap orang yang kita lihat dengan pandangan hina, niscaya kebaikan-kebaikan seorang yang kita lihat dengan pandangan hina, kebaikan-kebaikannya akan tertutupi dengan pandangan tersebut. Nah, maka kadang-kadang kebenaran keluar dari seseorang yang terhina oleh kita, sehingga kebenaran ini tidak nampak, kebenaran itu tidak terdengar, padahal kebenaran itu ada. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita merendahkan yang bersangkutan. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, saya lupa namanya siapa, entah Al-Walid entah siapa, dia melakukan haji bersama dengan putra mahkota. Lalu setelah selesai tawaf, ternyata Amirul Mukminin ini ikut dalam sebuah barisan antri ingin bertemu dengan seseorang. Putra mahkota yang melihat ayahnya Amirul Mukminin ikut antrian panjang, penasaran, memang orang yang mau dijumpai ini siapa? Siapa orang yang akan dijumpai ini? Dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, Anda seorang Amirul Mukminin. Tetapi Anda harus mengantri demikian panjang untuk menjumpai seseorang. Semahal itukah laki-laki yang akan dijumpai sehingga Amirul Mukminin harus antri menjumpainya?" Amirul Mukminin mengatakan, "Diam dan ikut saja." Amirul Mukminin mengatakan, "Enggak, saya enggak bisa menjawab sekarang. Pokoknya kamu ikut." Lalu kemudian antrian makin pendek. Begitu memasuki giliran Amirul Mukminin bertemu dengan orang tersebut, ternyata laki-laki yang akan ditemu adalah seorang laki-laki kulit hitam. Tapi memang dia orang yang paling alim di Mekah. Siapa dia? Dia adalah Imam Atha ibn Abi Rabah. Dia adalah seorang imam yang bernama Atha ibn Abi Rabah, seorang tabi'in besar. Begitu sudah berhadapan dengan Imam Atha, Amirul Mukminin berkata kepada putra mahkota, "Wahai anakku, lihat ayahmu dan lihat orang ini. Orang ini kulit hitam seperti kau lihat, dan ayahmu seperti yang kau tahu. Tapi ternyata ayahmu harus antri demikian lama untuk menunggu pertemuan dan berbicara, konsultasi dengan orang ini. Wahai anakku, seseorang tidak dimuliakan karena kedudukan, karena warna kulit, tetapi karena ilmu dan karena ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala." Laki-laki yang di hadapan kita ini adalah murid Ibnu Abbas. Beliau adalah Imam Atha Ibnu Abi Rabah. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, Anda bisa bayangkan, kalau laki-laki seperti ini telah hina dalam pandangan seseorang, akankah ada pelajaran yang akan diambil dari laki-laki seperti itu? Tidak. Maka oleh sebab itu, dengan menghina seseorang, dengan memandang rendah seseorang, sesungguhnya kita telah kehilangan kebaikan yang demikian banyak dari orang tersebut. Nah, maka jemaah sekalian, maka wasiat yang keempat, la yaskhar qaumun min qaumin asaa yakunu khairan minhum. Janganlah menghinakan seseorang, janganlah sekelompok orang menghinakan kelompok yang lain. Siapa tahu yang dihina lebih baik, lebih mulia daripada yang menghina. Kemudian pelajaran yang kelima sekarang jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian talmizu anfusakum. Ulama kita mengatakan, la ya'ibu ba'dukum ba'da, dan janganlah seseorang di antara kalian menyebutkan aib orang lain. Al-lamaz. Sebenarnya al-lamaz ini hampir mirip dengan as-sukhriyah. Bedanya adalah bahwa la ya'ibu ba'dukum ba'dan biqaulin aw isharatin sawa'un kana ala wajhin yadhhak am la wa sawa'un kana bi hadratil malmuz aula fa huwa a'ammu min as-sukhriyah. Jadi al-lamaz ini lebih umum daripada sukhriyah. Kalau merendahkan la yaskhar itu langsung kamu, itu langsung namanya sukhriyah. Tapi kalau tidak langsung itu dinamakan dengan al-lamaz. Jadi sama-sama berarti jangan menghinakan. Cuman kalau menghina secara langsung dinamakan yaskhar. Tapi kalau menghina secara tidak langsung dinamakan dengan al-lamaz. Ini berarti jamaah sekalian, tidak boleh menghina, enggak boleh merendahkan seseorang. Baik langsung ataupun tidak langsung. Baik melalui sebuah ucapan ataupun melalui sebuah isyarat. Bahkan kadang-kadang isyarat itu lebih tajam daripada sekedar ucapan. Bayangkan misalnya seseorang bicara gitu kan. Orang ini bicara menggebu-gebu, tahu-tahu seseorang di belakang bilang gini. Ya, dia diam seribu bahasa, tetapi sebuah isyarat memberikan sejuta bahasa. Bayangin itu. Iya, dia diam seribu bahasa, tapi isyarat ini memberikan sejuta bahasa. Ini kawan lagi bicara, dia enggak ngomong cuman. La ilaha illallah, ini semua enggak dibenarkan jemaah sekalian. Ya, tidak ada yang menghina kecuali karena sebuah kehinaan dalam dirinya. Nah, orang yang tidak memiliki kemuliaan dalam diri akan sulit untuk memuliakan orang lain. Orang yang tidak memiliki kehormatan dalam diri akan sulit untuk menghormati orang lain. Maka seseorang yang terbiasa menghina sesungguhnya tengah memperkenalkan diri kepada orang bahwa dia hina. Maka hanya kehinaan ini yang bisa dia berikan kepada orang lain. Bicara menghina orang lain, memberi isyarat dengan menghina orang lain pula. Maka jemaah sekalian, dulu ketika tahun ke-8 Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh sejumlah orang. Sejumlah orang yang murtad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di Mekah, kalian bunuh fulan-fulan bin fulan walaupun mereka bergantungan di tenda Ka'bah. Bukankah ini negeri haram? Bukankah ini Ka'bah yang mulia? Ternyata tanah haram ini telah dihalalkan Allah satu hari atau setengah hari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian menemukan fulan-fulan-fulan maka bunuhlah walaupun mereka bergantungan di tenda Ka'bah. Di antara seseorang yang oleh Nabi SAW dinyatakan harus dibunuh, seorang laki-laki yang bernama Sa'ad bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Zaid atau Sa'ad bin Mu'az, saya lupa namanya, tapi Sa'adnya betul. Ya. Siapa laki-laki yang mesti dibunuh ini? Jemaah sekalian, Sa'ad ini adalah satu dari sekian orang yang ditugaskan Nabi menulis Al-Quran. Jadi dia ternyata tim penulis Al-Quran. Dan Sa'ad radhiyallahu anhu tak lain adalah sepupu dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad. Sa'ad, kamu harus menuliskan wahyu. Maka Sa'ad datang memenuhi panggilan Nabi. Nabi SAW mendiktekan ayat di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tulis. Ditulis. Apalagi summa ja'alnahu fi qararin makin. Tulis. Umma ja'alna nutfata fa khalaqna nutfata 'alaqatan, sampai akhir ayat. Dia tulis. Di ujung ayat Sa'ad bin Zaid mencoba menebak as, namanya Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid menebak ayat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia menebak akhir ayat. Ya kan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Nabi, betul itu sambungannya, tulislah. Dia tulis. Kemudian dia keluar, pulang. Dalam perjalanan setan datang memasuki otak Sa'ad bin Zaid. kamu tadi menebak akhir ayat, ternyata benar. Artinya kalau Muhammad dapat wahyu, kamu pun sudah dapat wahyu. Nah, akhirnya laki-laki ini murtad. Dia segera berlari dari Madinah, pergi ke Mekah, dia murtad. Bahkan dia menggubah syair-syair mencela Nabi, mencela Islam dan mencela para sahabat. Jadi coba lihat, pikiran orang ada seperti ini, di Lampung ada seorang tukang las. Ngaku Nabi. Saya lihat di wawancarai SCTV, nama bapak, nama saya Chandra. Pendidikan SMP doang. Pekerjaan tukang las. Kenapa bapak yakin betul bahwa bapak seorang nabi? Oh begini ceritanya, ajaib. Tapi enggak ajaib sesungguhnya. Ya. Saya baca Al-Qur'an, begitu Musa Al-Qur'an saya baca, saya lihat ayat, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Loh kok ayat itu yang langsung kebaca? Setelah saya baca ayat itu pas banget lah, saya yakin banget kalau yang dimaksud saya. Gitu. Jadi rupa-rupanya GR dia. Jadi ayat ini bicara sama Nabi SAW, tapi dia ngerasa. Jadi maka orang GR ini sakit sebenarnya. Sakit sekali. Bukan, tapi ngerasa. Jangan GR makanya. Tabayun tadi biar gak GR. Bapak punya pengikut? Gak ada pengikut saya. Siapa? Putri saya satu orang doang. Indonesia ini nabi palsunya banyak. Ya. Kata kawan saya di Indonesia aliran sesat sekarang mencapai 300. 300 aliran sesat. Ya. Mulai yang sesat dikit sampai yang sesat jauh, tapi semuanya mengatasnamakan. Ya kalau aliran seperti aliran Satria Paningit misalnya, dari mana dalilnya hubungan badan berjamaah ganti-gantian? Masya Allah jemaah sekalian. Baik, jadi walhasil Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tulis. Nabi katakan dia tulis. Ujung-ujung ayat dia tebak ternyata benar, lalu dia ngerasa dapat wahyu, akhirnya murtad. Dia tinggalkan Madinah, kembali ke Mekah. Kemudian dia buat syair-syair mencela. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Nabi memerintahkan membunuh sejumlah orang. Salah satunya adalah Sa'ad bin Zaid. Kata Nabi, bunuh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah tempat. Tiba-tiba Utsman datang memegang tangan Sa'ad bin Zaid. Hubungan Sa'ad bin Zaid dengan Utsman tadi apa? Sepupuan. Utsman bin Affan memegang tangan Sa'ad bin Zaid. Utsman mengatakan, ya Rasulullah, berikan amnesti untuk Sa'ad bin Zaid. Ampunilah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Utsman radhiyallahu anhu kembali berbicara, ya Rasulullah, aku mohon ampuni sepupuku Sa'ad bin Zaid. Nabi sallallahu diam. Ketiga kalinya Utsman mengatakan, ya Rasulullah, tolong berikan amnesti pengampunan untuk sepupuku Sa'ad bin Zaid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiklah, sepupumu kuampuni. Setelah itu dia laki-laki ini Sa'ad bin Zaid masuk Islam lagi. Ya. Dia masuk Islam lagi dan Islamnya kemudian membaik. Sebelum kita lanjutkan kisah Sa'ad bin Zaid, Utsman, Sa'ad bin Zaid pergi. Seorang laki-laki Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Utsman minta amnesti pertama, kedua, enggak dijawab. Kenapa enggak dijawab? Kata Nabi SAW, saya ingin kalian pengertian. Sebelum ku berikan jaminan amnesti, ada yang langsung membunuh Sa'ad bin Zaid. Tapi kalian enggak ngerti, kata Nabi SAW. Coba lihat. Nabi menginginkan sesuatu, Allah menginginkan sesuatu yang lain. Sahabat yang sangat penuh pengertian tiba-tiba enggak ada yang ngerti. Tuh kan? Wa ma tasyauna illa ayyashallah. Kehendak kalian bukan kehendak yang membawa realitas, sebelum kehendak kalian dikehendaki Allah. Nabi inginkan A, Allah inginkan B. Sahabat-sahabat biasanya penuh pengertian kepada Nabi, tapi kali ini tidak ada yang pengertian. Kata Nabi SAW, aku berharap kalian mengerti, membunuh dia sebelum aku berikan amnesti. Nah, laki-laki ini dia seorang sahabat Ansar. Laki-laki Ansar ini, kisah ini saya baca dalam tarikh Ibnu Hisham, dan kalau enggak salah juga dalam tarikh Ibnu Ishaq. Laki-laki Ansar ini mengatakan, ini yang ingin kita garis bawah, ya Rasulullah, kalau emang harus dibunuh, kenapa enggak Anda mengedipkan mata saja? Kita sudah paham. Kata laki-laki Ansar ini, berikan kedipan mata. Kita sudah paham, kenapa enggak melakukan hal itu? Kata Nabi SAW, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatul a'yun. Enggak pantas bagi seorang nabi punya kedipan mata yang mengirim pesan khianat. Walhasil jemaah sekalian yang saya hormati, Sa'ad bin Zaid masuk Islam, Islamnya semakin membaik. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, lalu kemudian Utsman menjadi khalifah. Sa'ad bin Zaid kemudian dipilih oleh Utsman menjadi gubernur di Mesir. Tapi Sa'ad bin Zaid ternyata enggak betah menjadi pejabat. Akhirnya dia ajukan proposal kepada Utsman bin Zaid. Kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Utsman, aku ingin menaklukkan negeri Afrika untuk Islam. Berikan restu untuk aku membawa pasukan berjihad." Utsman proposal diterima. Akhirnya Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu, mantan murtad ini, membawa pasukan dengan jumlah banyak untuk menaklukkan sejumlah negara-negara Afrika untuk Islam. Luar biasa. Dan akhirnya jemaah sekalian, Utsman radhiyallahu anhu wafat. Kemudian terjadi pergolakan kepemimpinan politik antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika itu Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu salat subuh, beliau berdoa, "Ya Allah, matikan aku sebelum sholat ini selesai." Ya, dia berdoa minta kematian. Boleh enggak tuh? Boleh enggak? Boleh dalam satu hal. Apabila seseorang berada dalam suatu fitnah di mana dia takut terjatuh kepada fitnah, maka dia boleh minta kematian untuk terhindar dari fitnah tersebut. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah punya penjelasan dalam hal ini. Walhasil itulah doa Sa'ad bin Zaid, maka dia memimpin salat. Salat subuh rakaat pertama, rakaat kedua, tasyahud. Makmum menanti-nanti salam, ternyata tidak ada salam. Ini imam kelamaan sudah, akhirnya makmum salam sendiri. Ternyata Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu telah wafat radhiyallahu taala anhu. Kaitannya dengan kajian kita apa? Kadang-kadang isyarat itu lebih fasih dari bicara lisan. Coba lihat tadi laki-laki Ansar. Ya Rasulullah, kalaulah Sa'ad bin Zaid ini harus dibunuh, kenapa tidak mengirimkan pesan melalui kedipan mata? Hanya saja Nabi kita SAW mengatakan, tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki pandangan mata yang khianat. Jadi maksud kita jemaah sekalian adalah al-lamz. Tidak dibenarkan merendahkan seseorang baik melalui ucapan ataupun melalui isyarat. Baik penghinaan secara langsung itu dinamakan sukhriya, ataupun penghinaan secara tidak langsung. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, tidak dibenarkan menghinakan orang lain. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, menghinakan orang lain bagian dari ketakabburan. Dan Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, seseorang yang dalam jiwanya ada ketakaburan. Dan penghinaan biasanya muncul dan terjadi dalam diri seseorang yang telah takabur. Waliyadzubillah. Adapun seseorang yang tawadu, seseorang yang rendah hati, maka lisannya biasanya bersih dari menghina orang lain. Berikutnya jemaah sekalian, wala tanabazu bil alqab. Ini pelajaran yang keenam, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan julukan-julukan yang buruk. Dengan julukan-julukan yang buruk. Seperti kasus terhadap Bilal tadi, ya. seseorang sahabat, ya walaupun dia sahabat Nabi, tapi dia tetap seorang, dia tetap seorang manusia, dia keliru. Maka dia memanggil Bilal radhiyallahu anhu. Bilal mengatakan, ya Aswad, wahai hitam, sini kamu. Tanabazu bil alqab. Dia menjuluki Bilal dengan julukan yang tidak dikehendaki. Jemaah sekalian, apabila Anda akan memanggil seseorang dengan sebuah julukan, maka panggillah ia dengan julukan yang paling ia sukai. Misalnya, wahai manusia mulia, kesini kamu. Coba dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan julukan apa ente? Ya salam ya. Kata Nabi sallam, ya Humaira ya. Kalau kadang-kadang kita manggil istri kita enggak ada yang begitu-begituan ya. Capek udah norak katanya. Dulu itu mah, sekarang udah enggak. Nabi kita udah tua. Tapi ternyata romantisme seperti ini terjaga dengan baik dalam keluarga beliau. Julukan-julukan indah seperti ini adalah cinta. Istri kita walaupun dia bilang kamu norak, tapi hatinya mekar itu, jangan salah. Cantiknya kamu istriku sini. Padahal udah peot misalnya, udah tua gitu kan. Apanya yang cantik? Udah nenek-nenek begini. Dulu aku tersenyum menarik, sekarang aku tersenyum bayi ketakutan. Jadi sudah tidak ada lagi yang cantik, tapi kamu manggil saya si cantik saja. Tapi walau demikian kan mekar juga. Jadi maksud saya jemaah sekalian, ternyata untuk dicintai itu susah-susah gampang memang. Salah satunya adalah panggillah orang dengan sebuah panggilan, dengan sebuah julukan yang indah. Misalnya wahai sahabatku, itu kan indah itu. Ya. Misalnya wahai orang yang Allah tabaraka wa taala, coba lihat. Ketika Allah memanggil kita, Allah memanggil kita dengan sebuah julukan yang luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu. Luar biasa. Allah memanggil kita dengan menyebutkan sesuatu yang paling berharga dalam diri kita, yaitu iman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil dengan memuji, baru Allah memerintah. Luar biasa itu. Kutiba alaikumusiyam, wajib berpuasa. Tapi Allah enggak langsung memerintah. Allah memanggil kita dengan panggilan penuh keindahan dan kemuliaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, coba lihat, Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Nabi kita, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Satu-satunya nabi yang tidak pernah dipanggil dengan namanya oleh Allah adalah Nabi kita. Allah memanggil Musa dengan namanya langsung, ya Musa. Allah memanggil Nuh dengan namanya langsung, ya Nuh. Allah memanggil Ibrahim dengan namanya langsung, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Satu-satunya nabi yang enggak pernah dipanggil Allah namanya langsung, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memanggil dengan julukan-julukan yang indah. Ya ayyuhar rasul, atau ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya Muhammad, enggak ada ayat seperti itu. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, tidak ada yang betul-betul tahu kemuliaan Nabi lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berusaha memuliakan Nabi kita, tetapi yang paling mulia memuliakan yang mulia adalah yang maha mulia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah yang maha mulia Allah tabaraka wa ta'ala memanggil dengan julukan yang indah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah maka diharamkan bagi kita untuk memanggil orang dengan julukan-julukan yang buruk. Dan julukan yang buruk bisa jadi bersifat duniawi. Misalnya kisah semalam Ibnu Sirin, kesini kamu bangkrut. Itu julukan yang buruk, tapi bagaimanapun itu adalah sebuah julukan duniawi saja. Kadang-kadang julukan buruk kita berkaitan dengan status seseorang secara ukhrawi. Misalnya, sini kamu khawarij. Jemaah sekalian, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini status seseorang dalam agama. Orang awam model saya, atau model antum kalau antum orang awam juga ya. Enggak usah ikut-ikutan pakai kalimat-kalimat begitu. Ustadz Fulan, itu kan takfir itu. Buat apa ngomong begitu? Ya, kita enggak di... Ustadz Fulan, itu khawarij itu. diamnya kita lebih terhormat daripada ngomong seperti ini cuman ikut-ikutan doang. Padahal kalau orang bertanya, dia khawarij, faktanya apa? Kata si fulan begini, udah tabayun belum? Ternyata belum ada tabayun. Maka maksud saya jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimallahu taala, beliau punya kata-kata yang luar biasa indah. Kata Imam Ghazali, "Lau sakatal juhala la dhahabal khilaf." Tuh. Kalau orang-orang awam ini diam, perdebatan dan khilafiyah ini selesai. Ternyata yang membuat perdebatan khilafiyah ini ramai bukan orang-orang berilmu, tetapi karena orang awam ini merasa lebih berilmu dari orang berilmu. Fulan bin fulan, oh itu ternyata khawarij itu. Kamu siapa? Belajar di mana? Ya, masya Allah. Jemaah sekalian, hati-hati dengan julukan-julukan seperti ini. Maka julukan-julukan seperti ini cukup orang-orang berilmu. Yang merasa enggak berilmu diam lebih terhormat. Ingat, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak akan terucap dari lisan seseorang sebuah ucapan melainkan itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Dan yang celaka kadang-kadang seperti Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kadang-kadang ada satu masalah kecil bagi kita tapi besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecil bagi Allah. Jadi di Jakarta ada seorang laki-laki dituduh takfiri. Dituduh takfiri, popular sebagai takfiri. 2 minggu lalu saya jumpai orangnya. Saya bilang, "Ustaz, antum senior ana. Tapi ana letih dengan julukan-julukan ini. Tolong antum bicara, kenapa antum dinamakan takfiri?" Kata dia, "Karena aku pernah dekat dengan fulan bin fulan. Aku mengajaknya debat terus supaya dia sadar, tapi enggak sadar juga, akhirnya aku tinggalkan. Karena aku pernah dekat dengan orang itu, mulai saat itulah aku dianggap sebagai takfiri." Kamu antum enggak mengkafirkan? Enggak, saya enggak pernah begitu. Jadi maksud kita jemaah sekalian yang saya mati, julukan-julukan seperti ini duri yang sangat tajam dalam ukhuwah kita. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa saya dan antum semua enggak usah ikut mengkonsumsi hal-hal ini. Ini konsumsi memabukkan lebih dari sekedar khamar. Ya, lebih dari sekedar khamar. Jadi orang bicara sudah orang bicara. Kita kalau mau hati-hati, hati-hati. Tapi bahwa ikut ambil bagian, hati-hati. Kita semalam udah lihat Mistah bin Usasa terlibat dalam hadisatul ifki bukan karena berbicara, tetapi karena menjadi seorang pendengar. Maka hati-hati jemaah sekalian, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan laqab-laqab, dengan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang melecehkan dan merendahkan seorang. Baik julukan yang merendahkan secara duniawi, apalagi yang merendahkan secara ukhrawi. Kemudian pelajaran yang ke-8, yang ke-7. Benar nih? Yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Ini pelajaran ke-7. Hindari prasangka-prasangka yang buruk. Kita enggak boleh berprasangka, ya. Kita enggak boleh berprasangka buruk. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa prasangka yang buruk itu adalah berprasangka buruk kepada seseorang yang jelas-jelas baik. Atau berprasangka buruk kepada seseorang yang masturul hal. Seseorang yang enggak jelas. Belum ketahuan. Si fulan, "Wah, saya belum tahu apa-apa." Lalu su'uzon. Su'uzon dengan seseorang yang belum jelas keadaannya, hukumnya dosa. Ataupun su'uzon kepada seseorang yang jelas-jelas baik, itu pun dosa. Tapi bahwa anda su'uzon kepada orang yang memang jahat, wah itu memang seharusnya, ya kan? "Oh, si fulan yang tatoan itu, iya. Oh, masuk akal itu. Saya benarkan itu." Nah, anda su'uzon berprasangka buruk kepada orang yang memang buruk. Bahkan prasangka baik kepada orang yang buruk kadang-kadang gak baik, ya kan? Jadi mereka-mereka ini sengaja buruk, ya, perilaku mereka buruk, pekerjaan mereka buruk. Nah, dengan mereka mengkondisikan mereka dengan keburukan-keburukan itu, sesungguhnya mereka sedang mengundang suuzon orang terhadap mereka. Oleh sebab itu, suuzon, prasangka buruk terhadap orang yang nyata-nyata buruk, haram atau tidak? Tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah suuzon terhadap dua orang. Pertama, suuzon terhadap orang yang betul-betul baik. Ketahuan baik, lalu suuzon. Dan nomor dua, suuzon terhadap orang yang belum jelas. Ini orang baik atau bukan? Belum jelas. Langsung suuzon. Nah, ini suuzon terhadap dua orang seperti ini tercela dalam agama kita. Maka Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna, fa innal dhanna akdzabul hadis. Kata Nabi SAW, hindari oleh kalian suuzon. Karena suuzon itu adalah bicara yang paling dusta. Nabi ingin mengatakan bahwa prasangka kalian adalah dusta. Dia tidak datang membawa kebenaran. Baik. Seorang mukmin ini berbobot, ya. Komentarnya berbobot, penilaiannya berbobot. Dan agar semuanya berbobot, tentu Anda enggak boleh menilai, berkomentar berdasarkan dengan suuzon. Berdasarkan dengan prasangka-prasangka. Baiklah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann." Kemudian pelajaran yang ke-8, wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassasu, memata-matai orang lain. Ini bagian dari suuzon. Karena kadang-kadang seseorang bilang, enggak boleh suuzon kepada fulan. Baik, kalau begitu aku mata-matai. Maka Allah berikutnya mengatakan, wala tajassasu. Biar tidak suuzon, aku mata-matai. Nah, Allah berfirman, wala tajassasu, jangan memata-matai orang lain. Nah, jangan memata-matai dalam arti kata mencari-cari kejahatan orang lain. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, diamlah, jangan bicarakan keburukan orang lain. Sebab orang lain pun punya lisan yang bisa berbicara keburukanmu. Dan ingat, orang belum berhenti berbicara tentang dirimu. Jika hari ini kita mengotori lisan dengan membicarakan keburukan orang lain, dikhawatirkan dan kemungkinan besar akan ada pula lisan-lisan yang akan berbicara, mengangkat, membongkar keburukan-keburukan kita. Jadi tidak dibenarkan. Wala tajassasu, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Kemudian pelajaran yang ke-9 adalah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ghibah ini dosa besar yang bahkan tidak terasa dosa. Ya, dosa besar tapi kita enggak merasakannya dosa. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah keseleo. Sekali lagi, beliau manusia. Setelah Nabi SAW menikah dengan Sofia radhiyallahu anha. Sofia ini termasuk wanita yang sangat cantik dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Sofia sampai di Madinah, orang-orang pada berkerumun, yang mana istri Nabi, yang mana, yang mana. Ternyata di antara yang ikut berkerumun melihat istri baru Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana itu? Nabi di belakang, dia enggak sawat, enggak sadar. Kata Nabi, ngapain kamu di sini? Kata dia, kata orang cakap padahal pendek. Tuh. Kata orang cakap padahal pendek. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau ucapanmu ini semacam racun, ditaruh di lautan, lautan akan tercemar karena ucapanmu ini. Coba dengar jemaah sekalian, betapa sederhana ucapan itu. Tapi andai kata ucapan ghibah seperti ini sebuah racun, dibuang ke lautan, niscaya lautan yang demikian luas akan tercemar. Maka demikian bahayanya ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa orang yang selalu mencari-cari aib orang lain, selalu berghibah ria, orang-orang seperti ini akan dipermalukan oleh Allah tabaraka wa taala dari dalam rumahnya sendiri. La tatabbau auratal muslim. Kalian enggak boleh mencari-cari aurat, mencari-cari kejahatan, mencari-cari kesalahan seorang mukmin. Fa inna man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratah. Siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, niscaya Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Wa man tatabba Allahu auratahu. Apabila Allah telah mencari-cari kesalahan seorang, maka Allah akan mempermalukannya walau dari dalam rumahnya sendiri. Jadi kalau Anda tidak tahu, tidak mau dipermalukan Allah sehingga wajah sosial kita hilang, maka hentikan kebiasaan menggunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah taala beliau berkata, "Al-mu'min waqafun wal munafiqu yatasaqqatu zallat." Kata beliau, seorang mukmin itu banyak diam. Adapun orang-orang munafik selalu mencari-cari kesalahan. Ternyata kebiasaan mencari-cari kesalahan termasuk kebiasaan orang-orang munafik. Kamu tadi ke sana ya, ketemu fulan enggak? Iya. Nah, ngomong yang benar. Tadi ngomong apa sama gua? Itu kamu mencari kesalahan-kesalahan. Nanti kalau diomongin kan panas sendiri, ya kan? Nah, kita kadang-kadang suka kamu tadi ke sana ketemu dia, iya. Dia ngomong apa sama saya? Kita mulai mencari-cari. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah taala mengatakan, "Al-mu'minu waqaf." Seorang mukmin yang sesungguhnya lebih banyak diam. Wal munafiqu yatasaqqatu zallat. Adapun orang-orang munafik selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya kalau mencari kesalahan orang lain ketemu apa enggak? Ketemu enggak? Ketemu, karena yang baik aja bisa jadi menjadi salah kalau kita udah mencari kesalahan. Benar enggak? Seseorang yang ingin mencari kesalahan, percayalah kebaikan saja akan menjadi salah. Sholat kali aja so alim gitu kan? Orang udah jelas-jelas berbuat baik akan tetap salah bagi orang yang mencari-cari kesalahan. Maka oleh sebab itu tidak dibenarkan. Itu adalah sifat orang munafik. Kemudian pelajaran berikutnya jemaah sekalian, ini pelajaran yang ke-10 yang terakhir. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita bagi Allah adalah seorang yang paling bertakwa di antara kita. Jadi siapapun yang bertakwa, dialah yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mulia karena dia berilmu atau karena dia punya harta, dan sebelum dia menjadi orang yang bertakwa, maka dia tidak akan pernah memiliki kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, seorang mukmin enggak boleh berseberangan dengan Allah. Maksud saya begini. Ketika kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah adalah karena ketakwaan, mestinya Anda pun memahami kemuliaan orang lain karena ketakwaan itu. Nah, apabila Anda memahami kemuliaan seseorang bukan dengan ketakwaan, berarti Anda berseberangan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha adil. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha penyayang. Kemuliaan itu diletakkan dalam sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Anda bisa bayangkan, kalau kemuliaan itu karena harta, banyak yang gak akan bisa mulia di antara kita. Kalau kemuliaan itu karena jabatan, banyak yang tidak akan mulia di antara kita. Bahkan ilmu pun tidak akan menjadi kemuliaan sebelum ilmu itu menjadi sebuah amal. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah meletakkan sebuah kemuliaan pada sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, agar peluang semua orang untuk mulia itu menjadi sama. Kemuliaan itu adalah takwa, dan takwa itu adalah peluang bersama. Orang kaya tidak lebih berpeluang menjadi bertakwa dibanding orang miskin. Pejabat tidak lebih berpeluang menjadi bertakwa dibanding rakyat jelata. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala maha adil. Ketika Allah menjadikan kemuliaan pada sesuatu yang bisa dimiliki semua orang, yaitu ketakwaan, Allah maha adil. Nah, baik jemaah sekalian, jam 10:30, insyaallah ada waktu kita untuk interaktif beberapa menit ke depan. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan 10 pelajaran yang telah kita bicarakan bersama, mudah-mudahan menjadi kontrol moral bagi kita, sehingga ya kita besok lebih baik, kita besok menasihati diri, membina diri, mengarahkan diri berdasarkan apa yang telah kita kaji siang hari ini. Baiklah, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ustaz, kita akan mengadakan layanan mutabik atau layanan tanya jawab. Dan sebagai para hadirin yang ingin mengumpulkan pertanyaannya, maka kami persilakan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi mendengarkan aib orang lain, kesalahan orang lain, hukum dasarnya tidak dibenarkan. Ya, kita tidak perlu mengikuti cerita berita berkaitan dengan aib, berkaitan dengan cacat harga diri orang lain. Inilah hukum dasar. Namun demikian, ada beberapa pengecualian. Imam Al-Alusi rahimallahu taala beliau menyebutkan ada 6 pengecualian dalam kondisi yang 6 ini dibenarkan mengikuti, mendengar dan terlibat membicarakan aib orang lain. Yang pertama adalah at-tazallum. Artinya kita berbicara tentang aib orang lain dalam konteks untuk menghilangkan kezaliman. Ya. Dan nomor 2, kemudian dalam konteks al-isti'anatu bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bisa jadi ada satu kemungkaran yang enggak bisa dihilangkan oleh kita, maka kita bicara kepada orang lain. Tolong itu si fulan itu begini. Kita enggak mampu nahi munkar, maka mau tak mau aib orang lain ini kita sampaikan kepada orang ketiga dalam konteks, dalam rangka kita minta bantuan orang ketiga ini untuk menghilangkan kemungkaran orang yang pertama tadi. Ini nomor dua. Lalu nomor tiga, dibenarkan pula untuk berbicara, membuka aib orang lain dalam suasana al-istifta. Karena apa? Karena mencari hukum, mencari fatwa. Kalau begini-begini, hukum Islamnya bagaimana? Untuk mencari jawaban hukum Islam terhadap sebuah aib, bolehkah aib itu dibongkar? Jawabannya boleh. Nah, kemudian yang kelima, dibenarkan pula menyebutkan dan berbicara, membuka aib orang lain dalam konsep at-tahzir, mentahzir. Misalnya seorang anak muda yang enggak baik melamar seorang gadis baik-baik. Kita tahu ini laki-laki enggak baik. Lalu gadis ini datang. Kamu kenal enggak si fulan? Dia datang ngelamar aku. Ya. Ya, saya kenal. Dia orang baik enggak? Kesempatan menutupi aib orang. Jangan. Anda tutupi aib, ini justru kiamat bagi perempuan itu. Ya. Dalam suasana seperti itu Anda harus informatif. Si fulan yang aku tahu, ya, pertama nih, bandar narkoba di RT saya dia tuh. Ya. Nomor dua, itu ternyata bandar judi sabung ayam juga tuh. Itu yang saya tahu loh. Ini membongkar aib orang lain, tetapi tentu untuk menghindarkan orang, agak untuk mengantisipasi kejahatannya terhadap orang lain. Misalnya seorang laki-laki kalau minjam duit itu nggak bakal kembali. Lalu dia minjam duit sama kawan kita. Kawan kita bilang besok deh. Akhirnya kawan kita nanya ke kita, kamu tahu si fulan nggak? Tahu. Kenapa? Dia orang jujur nggak? Enggak, kamu nanya mau ngapain? Ya dia datang mau minjam duit sama saya. Coba aja jujur. Anda jujur malapetaka bagi sahabat sendiri. Anda harus bicara seinformatif mungkin. Si fulan itu anti bayar hutang. Maka jangan sampai itu. Nah ini namanya kita membongkar aib seseorang, tapi untuk mengantisipasi kejahatan itu jangan sampai terjadi pada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam, dibenarkan membuka aib orang lain dalam rangka ta'rif, dalam rangka memperkenalkan. Si fulan ini adalah pelaku bla bla bla bla, dalam rangka pengenalan. Karena perlu orang mengenal itu misalnya. Nah itu pun dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Nah jadi kalau bapak ngerasa termasuk dari satu dari enam hal tadi, berbicara untuk mengantisipasi kezaliman, membuka aib dalam rangka mencari fatwa, menjelaskan hukum Islam, silakan. Itu bukan boleh, tetapi dimaafkan. Dimaafkan, karena berbeda antara boleh dengan dimaafkan. Kalau yang boleh emang hukum dasarnya boleh, tapi kalau dimaafkan berarti sesuatu yang hukum dasarnya haram, tetapi ada dispensasi sehingga dibenarkan, itu namanya dimaafkan. Jadi dalam enam keadaan tadi, maka membuka aib, terjun membicarakan dan membuka aib orang lain, hukumnya dimaafkan bukan dibolehkan. Yang saya pahami Bapak insya Allah masuk dalam kategori yang pertama. Ya. Harus berbicara dalam rangka untuk mengakhiri sebuah kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Mengapa mayoritas orang di lingkungan saya semakin tinggi titel atau gelar yang didapat maka semakin sombong pula sifatnya? Apakah semakin tinggi gelar semakin membuka pintu setan untuk berbisik? Ya, jadi emang makin tinggi pendidikan, makin banyak harta, makin tinggi jabatan, peluang takabur itu makin besar. Nah, maka oleh sebab itu orang-orang yang tidak terus-menerus belajar agama, kadang-kadang titel enggak membuat dia pinter. Ya. titel tidak membuat dia, bahkan bukan jaminan pintar. Walaupun misalnya pendidikan S1, S2, S3 gitu. Jadi maka jemaah sekalian yang saya hormati, beliau bertanya apakah titel membuka pintu kesombongan. Jawabannya betul, titel membuka pintu kesombongan, tapi bagi orang tertentu, bukan bagi semua orang. Orang yang terus belajar insya Allah tidak, mereka enggak ngerasa punya titel walaupun titelnya seabrek-abrek, ya. Titelnya mungkin selosin ini, tapi dia enggak ngerasa punya itu semua. Ya, dia ingin dirinya dipahami sebagai dirinya. Inilah aku, terima aku, dan jangan lihat yang lain-lain. Ada orang seperti itu. Maka jemaah sekalian, kita wajib terus belajar, belajar dan belajar, karena hanya dengan belajar ini kita bisa mendidik diri sehingga titel-titel ini, ya, kemajuan-kemajuan kita enggak membuat kita semakin semakin takabur dan semakin sombong. Saya ingin tanyakan tentang poin kedua, yaitu damaikan saudaramu yang sedang bertikai. Bagaimana mendamaikan Palestina Israel? Ya, kalau Israel kan bukan saudara kita, ya. Kalau Israel bukan saudara kita. Jadi jangan didamaikan, ya, diperangi itu. Dan saudara kita Palestina tertindas atas Israel, dan bagaimana cara umat Islam untuk mendamaikan kedua bangsa tersebut? Nah, ini yang jawab orang politik ini, ya. Karena solusi ini bukan jawaban majelis ilmu. Solusi Israel Palestina solusi politik. Yang jawab orang politik. Kita bukan orang politik, gak bisa jawab kita. Nah, cuman yang kita tahu Palestina Israel damai, damainya diperangin Israel baru damai, gitu, ya. Nah, wallahu a'lam. Karena Israel kan bukan saudara kita, ya. Apakah dalam mendamaikan dua orang yang bertikai, kita mendamaikan harus dimintai oleh orang yang bertikai atau inisiatif sendiri? Baik diminta ataupun inisiatif sendiri. Udah damaiin saya dengan dia, ataupun inisiatif sendiri. Ya, mendamaikan ini diminta atau tidak diminta, hukumnya adalah wajib. Soalnya Ustaz, ada juga fitnahnya karena orang juga bilang pada kita itu mau dibilang juru damai atau dibilang gila urusan. Bagaimana dengan hal ini? Jadi gini, kita kalau terus menerus mendengarkan omongan orang lain, kita gak pernah menjadi diri kita sendiri, ya. Jadi Anda gak pernah jadi diri Anda sendiri sepanjang omongan-omongan ini didengar. Yang penting omongan ini mutu enggak mutu, ya sudah, buang ke tong sampah. Itu seperti sekali lagi yang ngomong-ngomong begini ini manusia kardus tuh. Enggak perlu itu, anggap kicauan burung di pagi hari karena matahari terbit. Nanti kalau matahari terbenam juga diam tuh burung, ya. Nah, maka jemaah sekalian, omongan-omongan yang negatif abaikan saja, ya. Bagaimana dengan panggilan yang indah pada orang lain? Bukankah orang itu tambah besar kepala? Ya, kalau kira-kira tambah besar kepala, jangan, ya. Oleh sebab itu, kalau julukan-julukan yang indah, yang pas-pas aja, jangan berlebihan. Insya Allah kalau enggak berlebihan, orang juga enggak gede kepala. Tapi kalau sampai berlebihan, nah itu kepalanya memang mekar itu. Kalau sampai berlebihan, telah datang sang pemilik ilmu yang luar biasa. Guru tempat bersandar orang-orang jahil. Ya, kalau caranya begitu, enggak boleh, ya. Jadi kita memuji, kita menyanjung, menjuluki dengan bahasa-bahasa mulia sepantasnya, jangan berlebihan. Biasanya kita melihat seseorang, langsung hati kita berbicara bahwa orang ini jelek, pincangkah dan sebagainya. Tapi kita tidak ucapkan, apakah kita juga, ya kita lihat misalnya ini orang jelek banget gitu, ya, karena emang jelek. Ya mau diapain, memang itu keadaan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau Anda bilang orang ini cakep, itu malah lebih jahat lagi. Itu malah lebih jahat lagi. Kamu nikah sama kawan saya, orangnya bintang film. Padahal ternyata jahat, jelek gitu kan. Nah, maka jemaah sekalian, kalau memang jelek, mata ini gak akan berdusta, memang jelek. Gitu kan. Jadi tentu tidak apa namanya, tidak berdosa hati karena menilai sesuatu yang apa adanya nampak oleh mata kita. Kita lihat misalnya orang yang cacat, oh ini orang cacat, enggak berdosa itu. Sepenting jangan diucapkan. Nabi kita salam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsu ma lam yantiq bihi ma lam ya'tamal au tatakallam bihi. Kata Nabi sallam, Allah memaafkan lintasan pikiran umat ini sepanjang lintasan pikiran itu tidak menjadi ucapan dan tidak menjadi perbuatan. Jadi lintasan pikiran Anda begini dimaafkan oleh Allah, tapi jangan menjadi ucapan ya. Dulu sebelum menikah, istri Anda mengikuti program tabungan emas dari salah satu bank syariah. Pihak bank memperlihatkan emas tersebut kepada istri, kemudian istri mencicil emas tersebut kepada bank tersebut, namun ada denda apabila terlambat dalam membayar angsurannya. Apakah ini termasuk riba? Seandainya riba, bagaimana solusinya? Jadi emas ini termasuk komoditas riba, dan uang pun termasuk komoditas riba. Nah, kalau beli emas itu berarti membeli riba, membeli komoditas riba dengan komoditas riba. Jual beli antara dua komoditas riba, kalau dua komoditasnya berbeda, maka angkanya boleh berbeda, tetapi wajib cash. Enggak boleh diangsur, enggak boleh berjangka gitu kan. Besok enggak boleh. Jadi dengan demikian, beli dolar pakai rupiah, silakan. Walaupun jumlahnya berbeda, tetapi karena mata uang adalah komoditas riba, maka jual beli seperti ini wajib cash. Nah, emas ini juga termasuk komoditas riba. Kalau Anda jual beli emas, maka jual emas ini harus dilakukan dengan cash. Nah, soalnya besok kalau misalnya harga emasnya sudah naik, kan rugi juga orang. Emas hari ini berapa harganya? Misalnya 500. Tapi kalau udah bulan depan harganya misalnya udah 700 misalnya. Nah, ini akan terjadi kerugian di pihak lainnya. Jadi kesimpulan kaidah adalah jual beli komoditas-komoditas riba, apabila satu jenis wajib takarannya sama, angkanya sama, dan wajib pula cash. Tapi apabila dua komoditas itu berbeda, maka boleh beda takaran, beda angka, tetapi wajib dibayar dengan cash. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menghilangkan kebencian dendam terhadap cacian terhadap kita yang pernah terjadi? Syukuran. Jadi dia benci kepada seseorang, dendam, bagaimana menghilangkannya? Jamaah sekalian, Nabi kita punya satu cara yang unik mendamaikan para sahabat. Kalau ada dua orang sahabat yang bertikai, maka Nabi mendamaikan keduanya. Lalu biasanya Nabi meminta kedua orang ini untuk safar. Untuk safar ke negeri yang jauh, ke tempat yang jauh, sampai tidak ada yang dikenal A kecuali B, tidak kenal siapa-siapa kecuali si A. Ini cara cerdas Nabi kita mendamaikan orang yang bertikai. Misalnya Anda punya kawan dua orang bertikai, Anda damaikan. Begitu udah salaman, langsung beli tiket umroh ya. Anda besok langsung umroh gitu kan. Nah, begitu sampai di Mekah, ini tidak kenal yang lain kecuali si B. Si B enggak kenal yang, insyaallah perdamaian akan semakin kuat. Dan sekali lagi ini adalah tips dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mendamaikan sahabat yang bersengketa, maka biasanya Nabi menyuruh mereka untuk safar. Nah, berikutnya di sini beliau mengatakan bagaimana cara menghilangkan dendam terhadap cacian terhadap kita yang pernah terjadi. Ini jawabannya semalam ya. Kan semalam tuh jawabannya habis maghrib ya. Tipsnya ada berapa semalam? Yang pertama apa? Lihatlah ini sebagai kehendak Allah. Lalu kemudian maafkanlah karena maaf itu menambah kemuliaan. Maafkanlah karena maaf itu membuat kita diampuni Allah dan lain-lain. Ya. Ini di antara tips. Berikutnya, untuk mulai mengingat, mengikuti kajian keislaman, maka mulai kami lihat kelompok-kelompok kajian yang satu dengan yang lain tidak akur. Mohon nasihatnya buat kami untuk menghindari perkara seperti ini. Seperti tadi kita katakan, tugas kita belajar, jangan terlibat yang begitu-begituan, ya. Dan kalau ada seorang yang mengatakan kamu jangan bergaul dengan ini begini-begini, udah nggak usah didengarin tuh, ya. Jadi alhamdulillah Anda udah tahu ini dengan ini begitu, ya. Maka tugas Anda sekarang hanya melepaskan diri dari itu semua. Nah, maka oleh sebab itu tetap Anda nasihatkan kepada diri Anda, kepada antum semua dan terhadap kaum muslimin, jangan terlibat dalam hal-hal ini semua. Yang celaka jemaah sekalian, kadang-kadang persoalan yang terjadi antara dua orang tokoh, tapi karena kebencian ini ditularkan ke bawah, akhirnya yang bawah juga ikut-ikutan mentahzir. Padahal ini persoalan pribadi orang yang di atas, lalu kita menjadi corong mereka di bawah ini. Itu jangan sampai terjadi. Jadi oleh sebab itu tugas kita adalah belajar. Dia ahli sunnah, enggak ahli sunnah. Kalau ngomong ada dalilnya enggak, oh ada dalilnya ternyata. Baik, ambil. Oh dia begitu. Maka sekali lagi, yang terpenting nilisan kita jangan sampai ikut ambil bagian dalam suasana seperti ini. Ya. Saya seorang pendidik, selalu mengajarkan kejujuran. Saya tugaskan. Apa sikap saya tersebut? Wah, antum bisa baca nggak? Coba baca. Baca dulu ya, PR ini. Nah, saya seorang jaksa yang pekerjaan utama saya mengumpulkan bukti-bukti kesalahan orang baik dalam hal pidana umum atau mencuri, mengini. Bagaimana dengan poin 5 yang menyebutkan jangan menyebut aib orang lain? Tadi kita sudah bilang bahwa dalam 5 hal boleh menyebut, mencari, bicara aib orang lain. Yang pertama adalah bicara aib, mencari aib orang lain untuk menegakkan keadilan dan mengantisipasi kezaliman. Jadi bagi para hakim-hakim hal ini dibenarkan. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Nah, itu dibenarkan dalam arti kata dimaafkan, ya. Apakah membandingkan seseorang termasuk dalam golongan hal yang merendahkan atau menghina seseorang, membanding-bandingkan kamu kayak dia misalnya, ini termasuk penghinaan? Ya kalau itu rasional enggak masalah, ya. Tapi kalau itu enggak rasional, itu bisa jadi penghinaan itu. Ya, bisa jadi penghinaan. Udah tahu kawan misalnya wajah sedikit di bawah standar gitu kan, lalu dikatakan kamu ini benar-benar kayak bintang film A misalnya. Anda membandingkan tapi terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Ya, Anda bilang Anda ini benar-benar seperti rembulan di malam hari. Apanya yang kayak rembulan? Jadi kalau perbandingan ini terlalu jauh, tidak masuk akal, memang itu bisa jadi menjadi satu penghinaan, ya. Jadi hati-hati, enggak usah membanding-bandingkan. Apakah dengan adanya Facebook, media sosial sekarang termasuk ke dalam golongan memata-matai atau mencari-cari tahu keburukan-keburukan orang lain? Ya tergantung niat dan kegunaannya. Ya kalau Anda Facebookan untuk mencari kebenaran, tentu itu tidak termasuk. Tapi kalau memang Anda ikuti media sosial untuk mencari itu semua, si fulan, cari tahu nih apa kesalahannya misalnya. Dan Masya Allah ini luar biasa ini. Ini bisa bicara apa aja. Anda mau nanya apa, dia bisa jawab tuh. Ya, maka Anda nanya baik, dia jawab baik. Anda nyari keburukan, dia nyari keburukan. Maka oleh sebab itu, media-media sosial, internet, nomor satu pesan kita jemaah sekalian, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum mata dan niat kita mencari sebuah keburukan, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengetahui itu dari kita. Ya. Nah, jadi insyaallah kalau sekedar media sosial tidak terlarang, kecuali kalau memang ditujukan untuk yang demikian. Ada teman saya pinjam modal usaha ke saya, namun setelah lama usaha teman saya itu barang-barang belanja barang ke tempat lain, sedangkan masih banyak utang barangnya ke saya. Mohon solusinya. Ya itu sih enggak bagus juga ini ya. Begitu di sini utang udah numpuk ke sana, mau numpuk utang juga itu. Ya menumpuk utang, kasih tahu kepada pedagang yang kedua. Itu si fulan itu langganan saya, di saya ada catatan sekian. Kasih tahu supaya yang kedua ini tidak tertipu lagi seperti Anda. Dan nomor dua, Anda berhak bicara kepada yang bersangkutan. Ini bagaimana ini? Setelah tumpuk hutang Anda pergi begitu saja bagaimana? Jadi ajak bicara orangnya dengan baik. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kalau Anda bertanya dengan baik, jawaban akan baik. Tapi kalau pertanyaannya kasar, ingat, jawaban bisa lebih kasar. Ini bagaimana ini? Otak kamu di mana? Kalau begitu. Otak saya di sini pakai golok dia. Ini otak saya nih, tahu enggak kamu? Jadi sudah jemaah sekalian, bicara saja, jangan takut. Bicara terus terang ya. Terus terang saya bicara. Kalau Anda bicara dengan baik, apalagi bicara sambil diajak makan coto gitu, insyaallah dia enggak akan marah itu. Nah, hanya yang perlu cara aja sekarang. Tapi seperti ini misalnya, Anda enggak baik memendam rasa seperti ini, maka datangi orangnya, ajak bicara, atau bila perlu ajak makan dulu, baru kemudian ajak bicara. Hak Anda untuk bicara ya. Dan sekali lagi, Anda pun dibenarkan untuk ngasih tahu kepada pedagang kedua bahwa si fulan ini catatan dia sebagai ini catatan hutang, kasih tahu ke orang supaya enggak ada orang yang dirugikan lagi. Apakah ketika teman kita curhat masalah perbuatannya yang masa lalu, entah itu perbuatan maksiat atau yang lain, apakah itu termasuk mendengarkan aib orang lain? Kalau curhat aja enggak boleh. Jamaah sekalian, Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Risalatul Ubudiyah, beliau mengatakan pengakuan dosa hanya boleh di depan Allah Subhanahu wa taala. Anda punya dosa pernah enggak perlu dicurhatkan ke orang lain. Ya kalau Anda nyari solusi, silakan cari solusi. Tapi kalau sekedar curhat, dan ini dosa diharamkan dalam Islam. Sekali lagi, diharamkan curhat dosa kepada orang lain kecuali untuk mencari solusi. Kalau sekedar curhat saja enggak boleh. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Risalatul Ubudiyah mengatakan bahwa pengakuan dosa hanya dilakukan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Anda mau nyari solusi, silakan. Tapi kalau murni curhat, enggak ada gunanya curhat kepada Allah tabaraka wa taala. Ana tinggal di lingkungan yang kenal dakwah sunnah. Bagaimana sikap yang baik? Karena ana jadi bulan-bulanan warga dimusuhi dan lain-lain. Nomor satu jemaah sekalian, percaya satu hal. Anda tidak dimusuhi hanya karena enggak mau kunut. Anda juga enggak mungkin dimusuhi hanya karena enggak datang tahlilan. Maka kalau Anda punya akhlak yang diakui semua orang lain, percaya akhlak ini akan menghilangkan semuanya. Ya saya juga pernah tinggal di satu komunitas. Ya yang nyuna cuman kita doang. Yang lain enggak. Yang lain ya kayak begitu kan. Tapi ya kita enggak mungkin mengikuti mereka. Cuman jemaah sekalian, ketika mereka sakit kita datang. Ketika mereka kesulitan kita bantu. Ketika ada yang wafat kita orang yang pertama kali datang. Jadi ketika akhlak Anda diakui oleh orang lain, maka percaya bahwa ketika Anda tidak kunut, Anda tidak zikir jamaah, Anda tidak sholat, tidak doa jamaah, ini semua tidak akan menjadi argumentasi bagi orang untuk memusuhi Anda. Kalau Anda seorang yang berakhlak, Anda seorang yang bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau memang kita udah enggak zikir jamaah, enggak doa jamaah, enggak kunut, enggak apa-apa juga enggak, nah tegur siapa juga enggak, apalagi tolong menolong misalnya, nah itu sih memang malapetaka itu jangan sampai terjadi. Maka oleh sebab itu terhadap kawan-kawan semua, kita saling mengingatkan, tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa saling menyempurnakan. Oleh sebab itu kepada kawan-kawan, masyarakat ini seperti inilah keadaannya. Ingat, yang meredam kebencian mereka hanya apabila Anda berakhlak. Berikan mereka senyum, berikan mereka kata-kata yang indah, sapa mereka dengan kata yang sopan. Kalau mereka sulit, bantu. Kalau ada yang sakit, jenguk. Kalau ada yang meninggal, kita ikut melayat, kita ikut menyolatkan dan lain-lain. Insya Allah, kalau akhlak kita bagus, akhlak kita diakui, masyarakat betul-betul merasa kita ini orang berguna. Saya yakin hanya karena tidak ikut doa jamaah enggak bakal dibenci kita. Buktinya di sana orang enggak sholat aja enggak diapa-apain, ya kan? Enggak diapa-apain. Cuman kalau kita begini begitu begitu ditambah lagi kita songong 7 lapis langit, wah itu udah ketemu itu. Ketemu bensin dengan api, terbakar jadinya. Maka ana nasihatkan kepada saudara penanya, kepada ikhwan sekalian, dakwah dengan perbuatan, dengan akhlak, ini ternyata luar biasa. Ini yang membuka jiwa orang untuk Islam ini. Wallah alam. Bagaimana seketika menghadapi teman-teman yang pembicaranya adalah membicarakan orang lain, ditinggalin. Kalau kawan kita sudah mulai bicara orang lain, sudah pamit saja. Monggo, ini tema terlalu berat, saya enggak bisa ikutin, saya harus pergi. Ya. Ini kalau setahu saya namanya ini gibah nih. Saya pergi dulu ya. Lanjut aja kalau mau gibah gitu. Jadi intinya wajib ditinggalkan, tapi tentu coba berikan nasihat. Tapi wajib ditinggalkan. Bagaimana pola menyikapi pembicaraan tentang poligami yang terkadang tidak nyaman bagi wanita? Masya Allah. Masya Allah. Tidak nyaman bagi wanita, yang gak nyaman apanya ini? Gimana ngomongnya ya? Ya kalau teori aja kayaknya orang bilang ini Ustadz Omdo doang nih. Tahu Omdo gak? Omong doang. Gak ada jadi gini ya. Saya pikir semalam sekilas kita sudah saya katakan. Sebenarnya poligami monogami itu dua-duanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Ayat poligami dengan ayat sholat enggak beda. Apa bedanya? Aqimus shalah, Allah yang ngomong. Fankihu ma tabalakum minan nisa, Allah juga yang ngomong. Jadi Tuhan yang bicara A bicara B enggak beda. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masyarakat yang tidak tahu ini memang akan menjadi fitnah sepanjang masa. Maka Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Allah berfirman, "Kami menjadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi menjadi ujian bagi sebagian orang yang sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian mampu bersabar?" Jadi orang lain ujian bagi kita, kita pun sesungguhnya ujian bagi orang lain. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Atasbirun, apakah kalian mampu bersabar?" Jadi saya kurang tahu secara persis apa pembicaraan yang kurang baik tentang kehidupan poligami dalam pertanyaan ini, namun kata kunci dari semuanya adalah sabar. Orang ngomong apa? Sabar. Orang ngomong apa? Sabar. Banyak masalah hilang kalau didiamin, tapi masalah akan semakin ramai kalau kita sikapi. Ya, jadi omongan-omongan yang gak baik tentu tidak berbobot untuk disikapi. Diamin saja. Didiamin, didiamin saja. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau kita diminta mendamaikan pertikaian suami istri sementara kita masih muda dan belum walimahan, sehingga takut tidak akan memberikan solusi? Takut. Anda nakut-nakutin Israel boleh, tapi jangan nakut-nakutin diri sendiri. Wah, ya. Yang paling berharga bagi kita, maka jangan nakut-nakutin diri sendiri ya. Jangan, kasihan diri kita sendiri yang nakut-nakutin. Orang aja enggak nakut-nakutin kita nakut-nakutin diri sendiri. Nah, jadi jangan takut walaupun Anda masih belum menikah ya. Status Anda tidak dibutuhkan untuk perdamaian suami istri, yang dibutuhkan adalah solusi Anda. Ya. Solusi Anda enggak dibutuhkan, tetapi solusi. Ya, status sekali lagi. Status Anda tidak dibutuhkan, tetapi solusi Anda apa? Walaupun usia Anda masih 20 tahun, tapi kalau solusi Anda brilian, ini yang dibutuhkan. Ya, tapi kalaupun statusnya udah menikah 5 kali misalnya, Kalau solusinya enggak bagus, tetap saja enggak dibutuhkan. Jadi di dalam pertikaian suami istri, datanglah membawa kedamaian. Jika Anda punya solusi yang adil, walaupun Anda seorang anak muda yang belum menikah, belum walimahan, itu enggak jadi persoalan. Orang bilang kamu, biarkan orang bilang ya. Jadi sampaikan solusi Anda, insya Allah argumentasi yang tepat itu akan diterima. Baik. Saya tahun lalu beli rumah BTN, saya bayar DP di developer, kemudian bayar cicilan ke bank. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk jual beli riba dan bagaimana solusi bagi saya yang tinggal di rumah tersebut? Jadi beli rumah, tetapi menggunakan jasa perbankan. Nah, jadi nomor satu jemaah sekalian, ini status perbankan dalam jual beli rumah ini sebagai apa? Kalau memang perbankan sebagai developer, berarti Anda membeli rumah dari developer. Tapi kalau misalnya bank ini bukan developer, Anda membeli kepada developer tapi dengan bayaran dari bank, ini namanya leasing. Jadi Anda perlu tahu posisi bank ini sebagai developer atau sebagai leasing. Nah, kalau bank ini adalah sebagai developer sebuah perumahan, maka mengkredit rumah kepada bank tersebut itu namanya jual beli kredit. Nah, jual beli kredit secara umum boleh dengan syarat yang pertama, kredit bulanannya jelas dan pasti. Kalau enggak pasti enggak boleh. Kredit bulanan 600.000, pasti fix ya boleh. Itu memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya kredit bulanan 600.000 plus bunga, bunganya berapa anta-beranta, sesuai dengan bank pusat, bank dunia, ini namanya pembayaran bulanannya enggak pasti. Ini tidak boleh. Ya. Jadi ini yang pertama, syarat pertama pembayaran bulanan ini harus bersifat pasti. Dan nomor dua, syarat yang kedua, jangka kredit pun harus pasti. Nah, kalau kedua-duanya pasti, maka jual beli kredit ini hukumnya dibenarkan. Hanya saja ketika ada kehadiran pihak ketiga dalam hal ini leasing, misalnya yang jadi developer adalah si Fulan, hanya saja pembeliannya melalui bank. Bank di sini bukan developer, tapi bank di sini adalah sebagai leasing. Leasing ini adalah satu fenomena jual beli yang pertama kali muncul tahun 50 sekian di Spanyol itu. Lalu kemudian berkembang pesat di Amerika, bahkan sekarang tidak ada lagi negara yang tidak memiliki perusahaan-perusahaan leasing, termasuk di Indonesia. Nah, sekarang bank ini memberikan jasa leasing. Leasing seperti apa yang diberikan? Kalau leasing yang diberikan ini sesuai syariat, harga rumah berapa? 300 juta. Diberikan 300 juta dan dikembalikan 300 juta juga. Ini si leasing sesuai syariah ini. Tapi ada yang begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Enggak ada yang begitu ya. Nah, tapi kalau leasing ini misalnya, udah ini duit kamu berikan, kamu bayarkan, nanti 300 juta kembalinya nanti sekian misalnya. Itu tentu hukumnya adalah riba. Nah, baik jemaah sekalian. Nah, kalau BTN mengelola sebuah perumahan BTN yang mengelola adalah Bank BTN. Bank BTN di sini adalah sebagai apa dia? Sebagai leasing atau sebagai developer? Insya Allah tidak masalah dengan dua catatan tadi. Pembayaran bulanannya pasti, jangka kreditnya pun pasti. Lalu bagaimana kalau misalnya terlambat pembayaran, denda sekian? Jawabannya, syarat itu batal tapi jual belinya sah. Jual belinya sah, akadnya sah, tetapi syarat itu sendiri batal. Dan Anda harus berjuang, jangan sampai syarat yang batal ini terjadi. Misalnya 2 hari lagi harus pembayaran, ada duit enggak? Kalau enggak ada duit, minjam dulu. Yang penting jangan sampai terjadi penunggakan yang mengakibatkan adanya tambahan bayaran. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sudah? Selesai. Bisa baca? Enggak bisa baca juga. Baik. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ikhwan, kawan-kawan, baik yang hadir di majelis ini ataupun yang memantau kajian ini dari rumah, dari para pendengar radio kesayangan kita, Radio Muaz bin Jabal. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua, barakah untuk kita semua. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.